halaman 39 kitab At-Ta'liqat Al-Awwaliyah Lil-Badi'in fi Dirasatil Ajurrumiyyah. Halaman berapa? 39. Halaman 39. Sudah separuh buku kita baca. Tersisa separuh yang kedua. InsyaAllah. Kalau buku ini sudah selesai dibaca, berarti sudah betul-betul resmi. Harus diperbanyak latihannya. Karena semuanya berarti sudah dipelajari. Kalau sampai habis kitab ini, berarti semua teori yang terkait dengan cara membaca apa bahasa Arab gundul itu sudah dipelajari. Tidak ada yang tersisa. Kalau pada waktu yang lalu, saat membaca matan Al-Ajurumiyah, ada beberapa bab yang kita lompati memang ya. Beberapa bab kita lompati. Tapi untuk kitab ini akan kita baca secara utuh. Tidak ada satupun bab yang akan kita lompati insya Allah. Ya, konsekuensinya, kalau kita baca semua, berarti semua bab atau pembahasan tentang nahwu sudah diselesaikan. Berarti tuntutan untuk kita hanya bagaimana berlatih. Mungkin bisa diangkat itu Al-Qur'an. Jadi tuntutan kita tinggal apa? Berlatih. Berarti sudah separuh buku ini. Separuh buku. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, halaman 39. Jadi intinya isim marfu ada berapa? 7. Isim marfu ada 7. Tanda-tanda rofak pada isim sudah pernah kita pelajari. Sehingga dari bentuk zahirnya saja kita sudah bisa membaca isim ini adalah isim yang marfu. Ada isim kok akhirnya un. Dhammatain. Un. Berarti marfu. Karena dhammah itu tanda rofak. Atau jamak mudzakar muslimuna, atau isim mutsanna muslimani, akhu, asmaul khamsah, itu kan tanda-tanda rofaknya jelas. Nah, ketika kita ditanya kenapa rofak, apa kedudukannya sehingga dibaca rofak, jawabannya tidak lepas dari 7 kemungkinan. Mungkin sebagai fa'il, barangkali sebagai naibul fa'il, atau bisa mubtada, mungkin juga bisa khabar. Nah, tinggal kita lihat 4 kemungkinan yang sudah kita pelajari ini sementara. Kalau dikatakan fa'il, betul nggak secara arti pelaku ya? Sebelumnya ada fi'il apa tidak? Oh, nggak mungkin kok pelaku. Tidak. Dilihat artinya kok, artinya dibuka, ditutup. Oh, berarti naibul fa'il. Atau isim tersebut marfu paling depan. Tidak ada kata sebelumnya. Berarti mubtada. Kalau ada mubtada, pasti harus dicari khabarnya. Begitu. Cara menentukannya. Nah, karena kemungkinan kita cuma 3. Marfu, mansub, majrur. Yang marfu ada berapa tuh? 7. Yang majrur ada 3. Sudah pernah kita pelajari juga. Mungkin sebagai mudhaf ilaih. Barangkali karena ada faktor huruf jar. Atau yang ketiga nanti karena sebagai tawabi. Na'at, ataf, taukid, dan badal. Akan kita pelajari insya Allah satu persatu. Jadi kita ulang kembali, isim marfu jumlahnya berapa? 7. Yang pertama fa'il. Apa maksud dari fa'il? Pelaku. Sebelumnya harus ada fi'il. Yang kedua, na'ibul fa'il. Apa arti na'ibul fa'il? Pengganti fa'il. Sebelum menggantikan fa'il, kedudukan sebagai apa? Maf'ul bih. Objek. Fa'ilnya dihilangkan, objeknya dimajukan. Yang ketiga mubtada. Mubtada itu apa? Isim marfu di awal kalimat. Kemudian khobar, pelengkap mubtada. Halaman 39. Qala rahimahullah wal mubtada'u kismani zahirun wa mudmarun. Wal mubtada'u kismani zahirun wa mudmarun. Apa artinya wal mubtada'u? Dan mubtada itu kismani. Ada 2 jenis. 2 kelompok. Zahir wa mudmar. Zahir dan dhamir. Catatan kaki nomor 1. qad taqaddama ta'rifu kullin minhuma fi babil fa'ili. Apa artinya qad? Sungguh. Taqaddama telah berlalu. Ta'rifu pengertian. Kullin masing-masing, setiap minhuma dari keduanya. Apa yang dimaksud keduanya? Zahir dan dhamir. Fi babil fa'il, dalam bafa fa'il. Qala fadh-dhahiru ma taqaddama dhikruhu. Apa artinya fadh-dhahiru? Maka yang zahir, ma apa-apa, taqaddama yang telah berlalu, zikruhu penyebutannya. Artinya contoh untuk zahir sudah kita lewati. Catatan kaki nomor 2, ya'ni min qawlihi Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna wa ma asbaha dhalik. Apa artinya ya'ni? Ya'ni jadi bahasa Indonesia. Ya'ni min dari qawlihi, ucapannya beliau sendiri. Zaidun qa'imun. Zaid kedudukannya sebagai mubtada. Qa'imun khabar. Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaidani sebagai mada. Qa'imani khabar. Az-Zaiduna qa'imuna. Az-Zaiduna sebagai mubtada. Qa'imuna sebagai khabar. Wa ma asbaha dhalik. Apa artinya wa ma asbaha dhalik? Yang semisalnya. Wal-Mudmaru ithna asyara. Wal-Mudmaru ithna asyara. Apa artinya wal-Mudmar? Dan dhamir. Ithna asyara. Ada 12. Ithna asyara ada 12. Wahia dan dia, yaitu kan itu ya. Dhamir ada 12. Yaitu 1. Ana. 2. Nahnu. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, ya, di situ disebutkan. Catatan lagi nomor 3. Dhamir itu ada 12, catatan kaki nomor 3. Ay, artinya, annal mubtada'a al-mudmara, bahwasanya mubtada' dhamir, ithna asyara dhamiran, ada 12 dhamir. Ithnani lil mutakallim. 2 untuk orang pertama. Wa khamsatun lil mukhatab. 5 untuk orang yang diajak berbicara. Katakan di orang kedua. Wa khamsatun lil ghaib. Dan 5 untuk orang yang ketiga yang sedang dibicarakan. Kemudian satu persatu dibahas. Wa hiya ana nomor 4. Wa huwa lil mutakallimi wahdahu mudzakkaran kana aw muannatha. Wa huwa dan dia lil mutakallim untuk orang yang berbicara wahdahu sendiri. Wahdahu sendiri. Mudzakkaran kana aw muannathan. Laki-laki maupun perempuan. Seorang laki-laki mengatakan ana. Seorang perempuan juga mengatakan ana. Contohnya ana jalisun. Mana mubtada'nya? Ana. Khabarnya? Isun. Wa ana jalisatun. Ana sebagai mubtada', jalisatun sebagai khabar. Nomor 5, wa huwa lil mutakallimi ma'a ghairihi awil mu'azzimi nafsahu. Ini untuk nahnu yang berarti kami atau kita. Wa huwa, catatan kaki nomor 5, wa huwa dan dia yaitu nahnu lil mutakallim untuk orang yang berbicara ma'a ghairihi bersama orang lain berarti lebih dari satu awil mu'azzim atau dia mengagungkan meninggikan nafsahu dirinya sendiri contohnya nahnu muntasiruna kami menang atau kita menang. Nahnu kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Muntafsiruna khabar. Mubtada khabar. Jadi muntafsiruna khabar marfu' nggih? Tanda rafanya? Enggak ada dhammahnya. Muntasiruna, tanda rafanya? Wau, karena jamak muzakkar. Nomor 6, anta wa huwa bi fathhi ta lil mukhatabil mufradil muzakkar. Wa huwa, dan dia, bi fathhi ta, dengan memfathah huruf ta. Jadi bacanya anta, anta, bukan anti, tapi anta. Ta-nya di fathah. Penggunaannya untuk siapa? Lil mukhatab, orang yang diajak berbicara. Al mufrad, satu. Al muzakkar, laki-laki. Digunakan untuk satu orang laki-laki yang diajak berbicara. Berarti apa artinya? Kamu, anda, anta muaddabun. Kamu orang yang beradab. Anta kedudukannya sebagai mubtada. Muaddabun sebagai khabar. Nomor 7. Anti wa huwa bi kasrit ta'i lil mukhatabatil mufradatil muannatsati. Wa huwa, dan dia, bi kasrit ta, dengan mengkasrah huruf ta. Untuk siapa? Lil mukhatabati, untuk seorang yang diajak berbicara. Al mufradati, satu. Al muannatsati, perempuan, satu orang perempuan. Ini jenengan sudah hafal artinya. Anti afifatun, kamu seorang wanita yang menjaga di diri. Anti kedudukannya sebagai mubtada, afifatun sebagai khabar. Nomor 8, wa huwa bi dhammi ta lil mukhatabin mudzakkarin au mudzakkaraini au muannatsataini nahu antuma talibani wa antuma talibatani. Wa huwa, dia, bi dhammi ta, dengan mendhammah ta, antu, ya, antum, tu, lil mukhatabin, untuk yang diajak berbicara. Lil mukhatabaini, kok mulai mukhatabin. Lil mukhatabaini, untuk dua orang yang diajak berbicara. Mudzakkaraini au muannatsaini, laki-laki maupun perempuan. Nahwu, contoh, antuma talibani, kalian berdua, seorang, sekalian berdua adalah murid atau siswa. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, talibani. Antuma talibatani, laki-laki atau perempuan? Perempuan, karena ada tak, tak, nih. Nomor 9, perwakilan dari Kecamatan Lendah. Monggo dibaca. Satu orang saja, perwakilan dari Kecamatan Lendah. Meliputi Sidorejo, Jatirejo, Ngentakrejo, Sidorejo, Wahyuharjo. Masuk lo ya. Mumirejo. Kutan itu masuk mana Kutan? Jatirejo juga. Monggo, perwakilan satu dari Kecamatan Lendah. Sintan? Kata Mas siapa? Ayo Pak Udin kalau gitu. Ape ape ape ya. Awas lo Mas Dadang. Cegat ning dalan yo. Dikai duit. Monggo Pak Udin nomor 9. Li li jam'i. Enggak, yang nomor 9. Wah, lompat ini. Zukuri. Zukuri. Mukhatabina. Mukhatabina. Karena jamak. Antum mujahidun. Diterjemahkan. Diterjemahkan oleh Pami Ludin. Enggak, dari nomor 9-nya. Wa-wa. Dengan mendhamah ta, untuk jangan diajari, nanti pinter nanti. Iya. Oh, mukhatabin. Mukhatabin apa? Ah, betul. Diajak berbicara jamak lagi. Lagi-lagi. Contoh. Kalian. Iya, berjihad. Laki-laki, perempuan, Maudin? Yakin, gak kenalan? Oh, udah. Ya, nomor 10. Perwakilan dari Kecamatan Galur. Galur ini siapa saja ini? Pak Maritim Galur ya? Pak Maritim, Mas Suswanto, kemudian Abu Fauzan, Abu Umar Widi, Gus Darmanto, Mas Marno, Galur semua itu. Abu Alifan. Kayaknya Mas Suswanto sudah angkat tangan nih. Monggo Mas Suswanto, nomor 10. Nomor 10. Betul. Inasi. Iya. Mu, mu'ad. Di situ ma ya, yang benar mu. Yang benar mu, mu'ad dabatun. Iya, artinya. Artinya. Betul. Ya. Untuk perem. Bet. Ya, orang ketiga. Contohnya. Antunna. Cocok enggak itu? Cocok enggak? Berarti ada sesuatu yang keliru. Seharusnya al-ghaibat diganti apa? Al-mukhatabat. Betul enggak? Ah, kepahuan satu. Ada yang kurang. Al-ghaibat diganti al Muka, ya al muka babat. Makanya Mas Suswanto menerjemahkan gini mas. Karena nanti itu sama, kalau tidak diganti sama nomor 10 dengan nomor 15 sama itu salah jelas salah itu. Al ghaibah diganti apa al muka babat yang diajak ber bicara. Contohnya apa tadi? Antunna mu'addabatun artinya? Perempuan? Beradab. Nggih. Barakallahu fiik. Nomor 11. Perwakilan dari Kecamatan Panjatan. Panjatan itu ada siapa? Mas Wadi. Siapa? Pak Sarjio Lendah. Lendah. Mas Susanto, siapa? Oh iya, ada Mas Susanto loh. Mohon ya, monggo berarti Mas Wadi nih harapannya nih. Monggo harapan bangsa. Nomor 11 Mas Wadi. Oke. Oke. Betul. Ya, betul. Hua itu untuk terjemahnya. Ya. Ya. Ya. Laki-laki. Contohnya. Laki-laki. Safar. Iya, orang yang safar. Barakallahu fiik. Nomor 12, perwakilan dari Kecamatan Bendungan. Bendungan adalah kecamatan sendiri. Oh, masuk Wates. Wates, Bu. Kecamatan bukan kecamatan sendiri. Nah, kok polseknya polsek Bendungan? Oh, iya, iya. Monggo, perwakilan dari Kecamatan Wates. Berarti Mas Warno juga Wates. Oh ya, Mas Warno, kemudian Mas Tri, Mas Agung. Oh ya, berarti nanti sendiri. Nah. Yang Kecamatan Wates dulu, Mas Tri, Mas Tri. Nomor 12. Oke. Alga. Ya. Iya. Iya, mesti akun. Iya. Untuk mufrad. Iya. Untuk mufrad untuk. Orang ke. Perempuan. Orang ketiga. Okay. Ya betul. Contohnya. Contohnya. Dia, apa artinya ya? Dia. Dia. Mufiatun taat. Dia seorang perempuan yang taat. Ya, bagus. Yang tiga, biar ada pemerataan, kita berikan kepada orang-orang wetan kali. Biar imbang ya, Mas Marno ya. Ya, nomor 13, perwakilan dari Kecamatan Bambang Nipuro. Banyurip itu masuk mana, Banyurip? Oh, Panda loh. Yang Bambang Nipuro yang mana ini? Ada nggak? Oh, Grogol. Ngrogol itu Bambang Nipuro. Monggo perwakilan dari Bambang Nipuro. Waspada nggak masuk kayak ini. Oh masuk ya Mas Darso kalau gitu. Enggak Mas Darso. 13. Ilmu panel ini. Mut. La. Kon. Iya. Huma ko iman, wa huma ko imatan. Ini orang Bambang Nipuro kok logannya ngapak kan? Oh iya kira. Coba diartikan Mas Darso, diartikan. Untuk perempuan. Musanna. Untuk dua orang. Iya. Yang diajak. Yang gaib. Yang gaib. Gaib itu apa? Yang. Iya. Mutlakon. Laki-laki maupun perempuan. Secara mutlak itu artinya laki-laki dan perempuan. Contoh. Contohnya, huma ko iman. Dua orang. Laki-laki. Laki-laki. Ko iman. Telah. Ber. Iya, boleh. Huma ko imatani. Dua orang perempuan. Telah berdiri. Iya. Boleh sedang, boleh akan. Karena nanti akan kita pelajari. 14, perwakilan dari Kecamatan Panda. Oh, Pak Arjun terus menyiapin saya terus ini. Minta ditunjuk ya. Yang lainnya biasanya, yang lainnya itu kalau dikasih kesempatan terus tunduk gini kok, Pak Arjun malah gini. Wah. Oh, nantang duel ini. Monggo Pak Arjun. Katanya kemarin dapat musibah, kecolongan. Betul? Berapa karung BR? 3. Ya, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. 3 kantong BR itu berapa duit itu? 1 juta? Masya Allah. Allah ganti dengan lebih baik, insya Allah, Pak. Makanya sekarang belajar dulu nih. Nomor 14. Makanya terus gini-gini, loh, ngeliat ini. Nggih. Wisan ing rukun. Nggih. Nggo isina. Betul. Bumu iya. untuk jamak mudzakkar. Iya. Orang yang ketiga. Nggih. Contoh mereka laki-laki sungguh telah beradab. Iya, masya Allah. Nomor 15 ini kayaknya kita berikan untuk siapa ini? Serandaan. Serandaan itu kecamatan sendiri? Ada apa Serandaan ini? Panda! Loh, panda. Kalau enggak ini ada Sentolo, ada Pak Mariono. Gimana? Sentolo nih, Sentolo. Oke. Husnul Khatimah, Cik Pak. Iya. Al-Wa'iba. Betul. Tahu. Una mutahat ju. Ji. Ini kok, iya. Iya asik ini Pak Mariano orang ini. Mutahat ju. Ji. Iya kok di sini kok. Ji. Asik banget orang ini. Monggo Pak Mariano dilanjut. Jamak inas. Inas itu apa? Perempuan. Al-ghaibat. Ya. Contoh. Hunna. Nggih. Mutahat. Iya, hunna itu apa artinya? Mereka. Laki-laki perempuan. Perempuan. Nggih. Berhaji. Mutahajjibat. Hajjibat. Ada baknya. Berhijab. Ya, berhijab. Mereka para wanita berhijab. Jadi punya 4 istri semuanya berhijab maksudnya. Nah. Punya 4 orang istri berhijab. Bahasa Arabnya hunna mutahajjibat. Ya keberian maning. Kayak gue itu. Yang apa yang tidak tahu kronologinya bingung deh. Ngapain? Padahal kita punya cerita khusus dengan Pak Mariana sebenarnya. Ya, kenal, nah, ya enggak kenal. Gege cukup, insya Allah cukup. Kita lanjutkan besok insya Allah, karena target kita masih terus berlanjut.